Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid 2 mulai dari halaman 539. Kitab Halal dan Haram. Bab pertama. Lanjutan dari sebelumnya. 3, yaitu warak orang-orang mutakin. Dibuktikan untuk tingkat ini oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah sampai seorang hamba kepada tingkat mutakin, sehingga ia meninggalkan sesuatu yang tidak ada apa-apa padanya, karena takut kepada sesuatu yang ada apa-apanya. Diriwayatkan Ibnu Majah. Umar radhiyallahu an berkata, kami meninggalkan 9/10 dari yang halal karena takut kami jatuh kepada yang haram. Dan ada yang mengatakan bahwa ucapan Umar radhiyallahu an itu berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Abu Darda berkata, sesungguhnya setengah dari kesempurnaan takwa ialah bahwa hamba itu menjaga diri dari barang yang seberat biji sawi, sehingga ia meninggalkan setengah dari apa yang dipandangnya halal, karena ia takut itu haram, sehingga menjadi hijab antara dia dan neraka. Dan karena itulah, ada sebagian mereka mempunyai 100 dirham pada seseorang, lalu orang itu membawa yang 100 tadi kepadanya. Maka diambilnya 99 dan berwarak atau menjaga diri daripada mengambil semuanya karena takut kelebihan. Adalah setengah mereka menjaga diri, lalu tiap-tiap yang dibayar orang kepadanya, maka diambilnya kurang sebiji. Dan apa yang diserahkannya kepada orang lain, dibayarkannya dengan kelebihan sebiji. Supaya adalah yang demikian itu menjadi dinding dari neraka. Dan dari tingkat ini, ialah menjaga diri dari apa yang bermaaf-maafan manusia. Karena yang sedemikian ini adalah halal menurut fatwa. Tetapi ditakuti daripada membuka pintunya akan terjerumus kepada yang lain. Dan diri itu menyukai terlepas dan meninggalkan yang waro. Maka dari yang demikian itulah, apa yang diriwayatkan dari Ali bin Mu'abbad, bahwa Ali bin Mu'abbad berkata, adalah aku tinggal di rumah sewaan, lalu aku menulis suatu surat, dan aku bermaksud mengambil debu dinding tembok untuk aku letakkan ke atas tulisan, dan mengeringkan tulisan dengan debu itu. Kemudian aku berkata, dinding tembok itu bukan kepunyaanku. Lalu berkata jiwaku, apalah artinya sedikit debu dinding itu? Lalu aku mengambil debu itu menurut keperluanku. Maka tatkala aku tidur, tiba-tiba aku bersama seorang yang tegak di sampingku berkata, hai Ali bin Mu'abbad, akan diketahui besok oleh orang yang mengatakan, apalah artinya sedikit debu dinding itu? Mungkin artinya yang demikian itu, bahwa ia melihat betapa Ali bin Mu'abbad turun dari kedudukannya, karena takwa itu mempunyai tingkat yang hilang dengan hilangnya warak orang-orang yang mutakin. Dan tidaklah dimaksudkan bahwa ia berhak mendapat siksaan di atas perbuatannya itu. Dan dari itulah, apa yang diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu sampai kepadanya kasturi dari Bahrain, lalu beliau berkata, aku suka kalau ada wanita yang menimbangkannya, sehingga dapat aku bagi-bagikan di antara kaum muslimin. Maka menjawab istrinya Atikah, aku pandai menimbang. Mendengar itu, Umar berdiam diri. Kemudian beliau mengulangi ucapannya yang tadi, dan istrinya pun mengulanginya jawabannya yang tersebut. Lalu Umar berkata, "Tidak, aku ingin engkau letakkan kasturi itu pada tapak tangan." Kemudian engkau mengatakan bahwa tapak tangan itu ada bekasan abu. Lalu engkau sapukan dengan tapak tangan itu ke leher engkau. Maka aku peroleh dengan demikian kelebihan kepada kaum muslimin. Adalah ditimbang di hadapan Umar bin Abdul Aziz kasturi untuk kaum muslimin. Maka Umar mengambil dengan hidungnya, sehingga beliau tidak memperoleh lagi bau keharumannya, seraya berkata, "Adakah diambil manfaat daripadanya selain dengan baunya? Niscaya aku tidak akan menjauhkan yang demikian itu daripadanya." Al-Hasan radhiyallahu an mengambil sebiji tamar sedekah atau zakat, dan adalah Al-Hasan waktu itu masih kecil. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Campakkanlah, campakkan." Diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah. Dan daripada yang demikian itu adalah apa yang diriwayatkan oleh sebagian mereka, bahwa ia berada di samping orang yang hampir meninggal. Maka meninggallah orang itu pada suatu malam. Lalu ulama tersebut mengatakan kepada orang banyak, "Padamkanlah lampu, karena para ahli waris telah berhak pada minyak lampu itu." Sulaiman At-Taimi meriwayatkan dari Naimah Al-Attarah, di mana Naimah mengatakan, "Adalah Umar Jawlohan menyerahkan kepada istrinya bau-bauan kepunyaan kaum muslimin untuk dijualnya. Maka dijualnya kepada saya bau-bauan itu. Lalu ia berdiri, melebihkan dan mengurangkan bau-bauan itu dan menghancurkannya dengan giginya. Maka melekatlah pada jarinya sedikit dari bau-bauan itu. Lalu ia mengatakan dengan bau-bauan yang sedikit itu, begitulah dengan jarinya. Kemudian ia sapu dengan bau-bauan tadi akan kudungnya." Lalu Umar Jawaan masuk seraya berkata, "Bau apakah ini?" Maka istrinya menerangkan hal yang demikian. Maka Umar Jawaan menjawab, "Bau-bauan kepunyaan kaum muslimin engkau ambil." Lalu beliau buka kain kudung dari kepala istrinya itu, dan beliau mengambil sekendi air. Lalu beliau tuangkan ke atas kain kudung itu. Kemudian beliau gosok-gosokkan pada tanah. Kemudian beliau ciumkan air lagi. Kemudian beliau gosok-gosokkan pada tanah dan beliau ciumkan sehingga tidak ada lagi baunya. Naimah menerangkan seterusnya. Kemudian telah menimbangnya, di mana melekat sedikit daripadanya pada jarinya. Lalu ia masukkan jarinya itu ke mulutnya. Kemudian menyapukan tanah dengan jarinya itu. Maka inilah dari Umar radhiyallahu anhu warak takwa. Karena beliau takut yang demikian itu membawa kepada yang lain. Dan kalau bukan demikian, maka membasuh kain kudung itu tidaklah mengembalikan bau-bauan itu kepada kaum muslimin. Tetapi beliau buang itu untuk peringatan kepada istrinya, menakutkan dan menjagakan daripada menjalar hal yang demikian itu kepada yang lain-lain. Dan termasuk seperti yang demikian juga mengenai apa yang ditanyakan kepada Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an tentang seorang laki-laki yang ada di masjid, di mana ia membawa dupa kepunyaan setengah raja-raja dan ia membakar kayu cendana pada dupa itu di masjid tadi. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, "Seyogyalah orang itu dikeluarkan dari masjid, karena tidaklah diambil kemanfaatan dari kayu cendana itu kecuali baunya. Dan ini kadang-kadang sudah mendekati haram, karena kadar yang berkembang pada kainnya dari bau benda yang harum itu kadang-kadang dimaksudkan yang demikian. Dan kadang-kadang orang yang kikir dengan bau-bauan itu, lalu tidak diketahui apakah orang bermaaf-maafan dengan bau-bauan itu atau tidak." Ditanyakan Ahmad bin Hanbal tentang orang yang jatuh daripadanya sehelai kertas, di mana pada kertas itu banyak tertulis hadis. Apakah boleh bagi orang yang mendapatkan kertas tadi menyalin hadis-hadis itu kemudian mengembalikan kepada yang mempunyainya. Maka Ahmad bin Hanbal menjawab, tidak boleh, tetapi ia harus meminta izin lebih dulu, baru boleh menyalin. Dan ini juga kadang-kadang diragukan tentang yang mempunyai kertas tersebut, apakah ia rela dengan penyalinan atau tidak. Maka apa yang pada tempat diragukan itu asalnya adalah diharamkan. Jadi itu adalah haram, dan meninggalkannya termasuk tingkat pertama dahulu. Dan termasuk yang demikian juga warok dari perhiasan, karena ditakuti daripadanya membawa kepada orang-orang lain, walaupun perhiasan itu diperbolehkan pada pokoknya. Orang menanyakan Ahmad bin Hanbal tentang semacam selop atau ania asabdiyah, maka beliau menjawab, adapun saya tidak akan memakaikannya, tetapi kalau karena menjaga dari abu tanah, maka aku harapkan. Ada orang yang bermaksud untuk perhiasan, maka jangan. Dan dari yang demikian juga, bahwa Umar radhiyallahu anhu tatkala memegang jabatan khilafah, beliau mempunyai istri yang dicintai, lalu diceraikannya karena takut nanti ia menunjukkan kepadanya untuk memberikan pertolongan pada yang batil. Lalu beliau patuhi permintaan dan mencari kesenangannya. Dan ini termasuk meninggalkan barang yang tidak ada apa-apa karena takut daripada apa ada apa-apanya. Artinya takut ia terbawa keadaan yang demikian. Dan kebanyakan yang dibolehkan atau mubah itu membawa kepada yang dilarang, sehingga membanyakkan makan dan memakai bau-bauan bagi orang yang membujang atau tidak beristri, sesungguhnya menggerakkan kepada nafsu syahwat. Kemudian nafsu syahwat itu membawa kepada berzikir, dan berzikir itu membawa kepada memandang, dan memandang itu membawa kepada lain-lain. Dan begitu pula, memandang rumah orang-orang kaya dan berbaik-baik dengan mereka adalah hal mubah pada pokoknya. Tetapi menggerakkan kelobaan dan membawa kepada mencari seperti yang demikian itu, dan lazimlah daripadanya mengerjakan sesuatu yang tidak halal untuk memperolehnya. Dan begitulah kiranya segala yang mubah itu semuanya, apabila tidak diambil sekedar yang perlu saja pada waktu yang diperlukan, serta menjaga diri dari segala gangguan dengan mengenalinya pada pertamanya, kemudian dengan mengawasinya pada keduanya, maka sedikitlah terlepas akibatnya dari bahaya. Dan begitu pula, tiap-tiap sesuatu yang diambil dengan maksud syahwat, maka sedikitlah terlepas dari bahaya. Sehingga Ahmad bin Hanbal memandang makruh mengampuri dinding tembok rumah dengan mengatakan, adapun mengampuri lantai, maka ia akan mencegah abu tanah. Dan adapun mengampuri dinding tembok, maka adalah perhiasan yang tak ada faedah padanya. Sehingga beliau membantah mengampuri masjid dan menghiasinya. Dan beliau berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa Nabi SAW ditanyakan tentang mencat hijau pekat masjid, lalu beliau menjawab, tidak adalah rumah seperti rumah Musa, dan itu adalah sesuatu seperti celak yang akan dicatkan masjid dengan itu. Diriwayatkan Ad-Darqutni dari Abi Darda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membolehkannya. Ulama salaf memandang makruh kain tipis dan mereka mengatakan, barang siapa tipis kainnya, niscaya tipislah agamanya. Dan semuanya itu karena dikhawatirkan menjalarnya mengikuti hawa nafsu pada yang mubah kepada yang tidak mubah nanti. Karena yang dilarang dan yang diperbolehkan, keduanya itu dirindukan oleh nafsu dengan kerinduan nafsu syahwat yang satu. Dan apabila telah dibiasakan oleh nafsu syahwat yang membolehkan, niscaya ia terlepas, lalu membawa ketakutan takwa kepada warok dari ini semua. Maka tiap-tiap yang halal, yang terlepas daripadanya pembedaan yang seperti ini, maka itu adalah halal yang baik pada tingkat ketiga, yaitu tiap-tiap yang tidak ditakuti sekali-kali oleh pelaksanaannya, akan membawa kepada kemaksiatan. Adapun tingkat keempat, yaitu wara orang-orang siddiqin. Maka yang halal pada mereka ialah tiap-tiap yang tidak didahului oleh maksiat untuk menjadi sebab terjadinya, dan tidak menolong kepada perbuatan maksiat, dan tidak dimaksudkan daripadanya baik sekarang ataupun nanti untuk mencapai sesuatu kepentingan, tetapi mengerjakannya semata-mata karena Allah Ta'ala, karena bertakwa, memperhambakan diri kepadanya, dan meneruskan kehidupan karenanya. Dan mereka adalah orang-orang yang memandang bahwa tiap-tiap sesuatu yang bukan karena Allah adalah haram, karena mengikuti firman-Nya, Qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Katakan, yang menurunkan itu Allah. Kemudian biarkanlah mereka main-main dengan percakapan kosongnya. Surat Al-An'am ayat 91. Dan inilah tingkat orang-orang mu'ahidin atau orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah, yang melepaskan segala kepentingan diri sendiri, mengisahkan maksud dan tujuan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Dan tak syak lagi bahwa orang yang berbuat warok tanpa sesuatu yang menyampaikan kepada warok atau menjadi pertolongan kepada warok dengan perbuatan maksiat supaya ia menjadi warok tanpa disertakan dengan sebab-sebab dari usahanya adalah maksiat atau makruh. Maka termasuklah yang demikian itu apa yang diriwayatkan dari Yahya bin Qusair bahwa ia meminum obat. Lalu berkatalah istrinya kepadanya, jikalau berjalanlah tuan sedikit di rumah, sehingga obat itu bekerja. Maka Yahya menjawab, itu adalah perjalanan yang tidak aku kenal, dan aku menghitung diriku sendiri semenjak 30 tahun yang lampau. Seakan-akan tidak datanglah kepada Yahya niat pada perjalanan itu, yang berhubungan dengan agama, maka tidak bolehlah tampil mengerjakannya. Dan dari Siri radhiyallahu an yang mengatakan, sampailah aku kepada rumput di bukit dan air yang keluar daripadanya. Lalu aku ambil rumput itu dan aku minum air seraya aku berkata kepada diriku sendiri. Sesungguhnya, jikalau adalah aku memakan pada suatu hari akan makanan yang halal dan baik, maka adalah itu pada hari ini. Maka berteriaklah kepadaku suara yang meneriakkan, bahwa kekuatan tenaga yang menyampaikan kamu ke tempat ini, dari manakah dia itu? Maka aku minta maaf dan menyesal. Dan termasuk ini juga, apa yang diriwayatkan dari Zinnun al-Misri, bahwa adalah ia lapar dan dipenjarakan. Lalu seorang wanita yang soleh mengirimkan makanan kepadanya dengan perantaraan penjaga penjara. Maka ia tidak mau makan dan meminta maaf seraya mengatakan, makanan itu datang kepadaku di atas talam yang dolim, yakni kekuatan yang menyampaikan makanan kepadaku, tidaklah kekuatan yang baik. Inilah tujuan yang tertinggi daripada warok. Dan sebagian dari itu, bahwa Bisir Rajamu'an tidak mau meminta air dari aliran-aliran air yang dikorek oleh amir-amir. Karena aliran air itu adalah sebab untuk mengalir air dan sampainya air itu kepadanya. Dan walaupun air itu mubah pada asalnya, maka adalah ia seperti orang yang mengambil manfaat dari aliran air yang dikorek dengan tenaga orang-orang diongkosi. Di mana mereka itu memberikan ongkos padi dari harta yang haram. Dan karena itulah, setengah mereka tidak mau kepada buah anggur yang halal dari batangnya yang halal, seraya berkata kepada temannya, telah engkau rusakkan batang anggur itu karena engkau sirami dari air yang mengalir dalam saluran air yang digali oleh orang-orang zalim. Dan ini sebenarnya adalah jauh dari kezaliman dari segi meminum air itu sendiri, karena menjaga dari anggur yang tertolong dengan air itu adalah setengah mereka apabila melalui pada jalan haji tidak meminum dari perusahaan-perusahaan yang dikerjakan oleh orang-orang zalim, sedang air itu adalah mubah. Tetapi air itu tinggal terpelihara di perusahaan yang diperbuat dengan harta haram. Dan tak maunya Dinun mengambil makanan dari tangan penjaga penjara adalah lebih besar dari ini semuanya. Karena tangan pengawal penjara itu tidaklah disebut kam haram. Lain halnya dengan lalam yang dirampas apabila makanan itu dibawa padanya. Tetapi makanan itu sampai kepadanya dengan kekuatan yang diusahakan dengan makanan yang haram. Dan karena itulah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memuntahkan susu yang diminumnya, karena takut daripada yang haram itu mendatangkan kekuatan kepadanya. Sedang ia meminumnya tanpa mengetahui sama sekali, dan sebenarnya tidaklah wajib mengeluarkannya. Tetapi mengosongkan perut dari yang keji adalah termasuk warak orang-orang Siddiq. Dan termasuk dalam warak tadi, menjaga dari usaha yang halal yang diusahakan oleh tukang jahit yang menjahit dalam masjid. Karena Ahmad radhiyallahu anhu memandang makruh duduk penjahit itu di dalam masjid. Ditanyakan Imam Ahmad radhiyallahu anhu tentang tukang lawak yang duduk pada kubah kuburan pada waktu ia takut dari kehujanan. Maka beliau menjawab, kubah itu adalah hal akhirat dan makruhlah duduknya di situ. Sebagian mereka memadamkan pelita yang dinyalakan oleh bujangnya, di mana pelita itu berasal dari orang-orang yang hartanya makruh, dan tidak mau menyalakan api untuk pembakaran roti, di mana padanya terdapat bara api dari kayu pembakar yang makruh. Setengah mereka tidak mau memasang tali selopnya pada bendera sultan. Maka inilah yang halus-halus dari warok pada mereka yang menjalani jalan akhirat. Dan pentahian padanya ialah bahwa warok itu mempunyai permulaan, yaitu mencegah dari apa yang diharamkan oleh fatwa para ulama, yaitu warok orang-orang adil, dan mempunyai kesudahan, yaitu warok orang-orang siddiq, yaitu mencegah dari tiap-tiap apa yang bukan karena Allah, dari sesuatu yang diambil dengan nafsu syahwat, atau sampai kepadanya dengan jalan makruh, atau dengan sebabnya bersambung dengan kemakruhan. Dan di antara yang dua tadi, di antara permulaan dan kesudahan, ada tingkat-tingkat tentang kewaspadaan atau ikhtiar. Maka manakala hamba itu terlalu sangat menjaga terhadap dirinya, niscaya adalah lebih ringan punggungnya dari hari kiamat, dan lebih segera melewati titian, dan amat jauh daripada berat daun timbangan kejahatannya dari daun timbangan kebajikan. Dan berlebih kuranglah tingkat ke akhirat menurut lebih kurangnya tingkat-tingkat tersebut pada waroknya. Bagaimana berlebih kurangnya lapisan-lapisan neraka terhadap orang-orang zalim menurut berlebih kurangnya yang haram tentang kekejian. Apabila Anda telah mengetahui hakikat persoalannya, maka haruslah Anda memilih. Kalau Anda mau, maka perbanyaklah kewaspadaan. Dan kalau Anda mau, maka permudahkanlah. Maka untuk diri Andalah sendiri. Kalau Anda waspada, dan diri Andalah sendiri yang merugi. Kalau Anda mempermudah-mudahkan. Wassalamualaikum.